Nah, kita mulai kajian di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Memulai kajian di pagi hari ini, pembahasan surat Al-Balad, tafsir surat Al-Balad. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita baca bersama terlebih dahulu keseluruhan ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nah, kita telah sampai pada akhir tafsir dari ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Alaysa kadhalik? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan kabad. Makna kabad adalah dalam kondisi kesusahan, kepayahan. Naam. Dan telah diterangkan bahwa kabad memiliki dua makna. Yang pertama, memaknai dengan istiqamah. Yakni Allah telah ciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna, dalam keadaan dia lurus, bisa berjalan dengan kedua kakinya, kepalanya bisa tegak, badannya pun seimbang. Nah, ini makna yang pertama dengan mengartikan kabad adalah istiqamah, lurus, tegak, sehingga diposisikan kepalanya di atas. Nah, yang berbeda dengan keberadaan binatang di mana kepalanya adalah setinggi dubur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebagaimana Allah katakan pada surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Makna yang kedua, siapa yang bisa sebutkan? Apa makna kabad Yang kedua, dalam kondisi kesulitan dan penderitaan, sebagaimana makna awalnya bahwa kabat adalah dalam kondisi susah, dalam kondisi payah, sehingga pendapat yang kedua menyatakan bahwa kabat adalah dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi penderitaan. Maksudnya adalah manusia tadi mengalami kesulitan dalam perkara-perkara dunia. Nah, sebagaimana telah dijelaskan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, beliau katakan bahwa para ulama kami menyatakan bahwa kepayahan tadi dalam berbagai bentuk, dikatakan bahwa awal kepayahan yang dihadapi oleh manusia ketika dia dipotong pusarnya yang bersambung dengan ibunya ketika lahir. 6. Kemudian kepayahan demi kepayahan dialami sampai dia bertambah dari gerakannya, tumbuhnya giginya, bergeraknya lisannya. 6. Dipisahkannya dari susuan ibunya, disapihnya, kemudian mengalami khitan, kemudian pula dia beranjak dewasa, disibukkan dengan dinikahkannya, disegerakannya. Setelah itu disibukkan pula dengan anak-anaknya. Kemudian disibukkan dengan masa tuanya, masa lemahnya, lemahnya lututnya, kakinya, dan berbagai musibah-musibah yang banyak, yang terus berkelanjutan, termasuk juga rasa pusing di kepalanya, tanggalnya giginya, lemahnya penglihatannya, disulitkan pula dengan penyelesaian hutangnya, kemudian pula sakit yang dirasakan, berbagai apa yang ada yang dihadapinya, termasuk juga pukulan, kemudian kepayahan-kepayahan dalam hidupnya. Maka wala yukabit illa masyakkah, tidaklah kepayahan kecuali adalah penderitaan, sampai dia menemui kematian dan kemudian dihadapkan dengan pertanyaan malaikat di kubur, kemudian tekanan dalam kubur dan kegelapannya, kemudian hari berbangkit, kemudian sampailah dia ditetapkan pada tempatnya, imma fil jannah wa imma finnar. 6. Bisa kemudian dia Allah tetapkan, Allah masukkan dia dengan sebab amalan-amalan soleh yang dia lakukan selama di dunia, dengan sabarnya dan istiqomahnya dia menghadapi kesulitan dan kepayahan dalam hidupnya tadi sehingga dia berhasil, maka Allah masukkan dia pada akhirnya ke dalam al-jannah. Dan wa imma finnar, dan sebaliknya dia Allah masukkan dia ke dalam an-nar ketika dia tidak bisa lakukan dari segala bentuk yang dihadapi di dunia tadi, kemudian disikapi dengan amalan-amalan sayyi'ah, amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang mengantarkan kepada kekufuran, sehingga pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Maka makna yang kedua, fi kabat, adalah dalam kondisi kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dalam menghadapi perkara dunia, termasuk dalam mencari rizki, kemudian dalam memperbaiki dari tanamannya, dari ternaknya dan sebagainya, kemudian dia rasakan kesulitan yang lebih dalam menghadapi jiwanya dan mengalahkannya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Naam. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mungkinkah dua makna tadi digabungkan? Apa jawaban beliau? Tentu bisa, kata beliau, selama maknanya tidak bertentangan. Dan beliau sebutkan satu kaidah, jika engkau dapati di dalam ayat Al-Quran ayat yang mengandung kemungkinan dua makna dan tidak ada pertentangan keduanya, maka bawalah kepada kedua makna tadi. Artinya bisa untuk digabungkan, karena Al-Quran adalah paling mencakup dan juga paling luas. Sehingga pada kesimpulan kajian yang lalu tentang ayat yang keempat ini, cara menggabungkannya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang bagus dan lurus, tegak, serta bermakna dalam keadaan menghadapi kesulitan masalah. Dalam kondisi sebaik-baik bentuk tadi, 6, sehingga Allah letakkan kepalanya berada di atas tadi, untuk dia bisa berpikir bagaimana menghadapi rintangan-rintangan, cobaan, musibah, dalam kehidupan yang silih berganti, dia tetap istiqamah, dia sabar, sampai dia menemui balasannya atas kesabarannya tadi selama di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dipandang bahwa hanya sebatas kepayahan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, melainkan setiap apa yang dihadapi dari bentuk kesulitan, penderitaan, musibah apapun, sekecil apapun, melainkan dengan itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah berikan nilai ganjaran sampai rasa capek, kepayahan yang dirasakan oleh badannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan nilai atas apa yang dialaminya. Sehingga tidaklah sia-sia begitu saja manusia dihadapkan dengan begitu kemudian tanpa ada balasan. Sangatlah tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, asal katanya yahsabu. Sedangkan alif di awal ayat artinya dalam bentuk pertanyaan yang diartikan dengan apakah. Maka fi'ilnya adalah yahsabu. Kalau ditanya jenis fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kenapa bisa dikatakan dengan jawaban itu? Apa bukti dan sebabnya dikatakan fi'il mudhari? Karena fi'il tadi didahului oleh salah satu dari empat huruf dari huruf-huruf mudhari, yakni di situ adalah ya, yahsabu. Maka bisa dikatakan 6 bahwa kata kerja atau fi'il yang didahului salah satu dari empat huruf diantaranya adalah ya, selama itu bukan ya asli, maka itu adalah fi'il mudhari'. 6 sehingga kata aslinya adalah fi'il madhi. Bagaimana fi'il madhinya? Hasiba. Fi'il mudhari'nya yahsabu. Naam. Maknanya adalah mengira atau menyangka. Ayahsabu, apakah dia mengira? Siapa dia tadi? Al-insan, yakni manusia. Karena konteks ayat sebelumnya, pada ayat yang keempat Allah sebutkan, laqad khalaqnal insan, kami sungguh telah ciptakan manusia, fi kabad, dalam kondisi susah payah. Ayahsabu, apakah kemudian dia mengira, dia menyangka, allai yaqdira alaihi ahad, allai yaqdira, tidak ada yang bisa menguasainya. Yaqdir artinya menguasai. Sedangkan huruf lan berarti tidak. Dan tidak sebatas itu, melainkan tidak akan. Maka penekannya lebih lagi dibandingkan sekedar tidak. Maka lan berarti tidak akan. Nah, dia mengira lan yaqdira, tidak ada yang bisa menguasainya atau mengalahkannya atau melebihinya, alaihi, kepadanya, ahadun, seorang pun. Dia sangka seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya, yang bisa menguasainya. Maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika dia dalam puncak kemudaan, dalam kondisi masih muda, ketika dia dalam puncak atau memiliki kekuatan, dia muncul sikap sombongnya dan congkaknya, sehingga dia menyatakan, tidak ada seorang pun yang berkuasa atas diriku. Aku bisa berbuat sesuai keinginanku. Mau apa? Dia menantang, dia menunjukkan, mengangkat dadanya, siapa yang bisa mengalahkanku, siapa yang bisa berkuasa atas diriku. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalimat seperti ini senada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-15. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi. Maka adapun, kata Allah, Ad, kaum Ad, fastakbaru fil ard, mereka itu menyombongkan diri di muka bumi, bighairil haqqi, tanpa memiliki alasan yang benar. Tiba-tiba kemudian dia istikbar, menyombongkan diri, congkak, sombong di atas buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastakbaru fil ard bighairil haqq. Waqalu, sehingga karena kesombongannya tadi sampai menghantarkan ucapan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih besar kekuatannya dibandingkan kami. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang kekuatannya lebih besar dibandingkan kami. Tidak ada, ya, secara tersirat bahwa tidak ada, kamilah yang berkuasa, kamilah yang paling besar kekuatannya. Maka pertanyaan tadi menunjukkan ingin mengunggulkan dirinya. Man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dibandingkan kami. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kelanjutan, masih pada ayat yang ke-15 surat Fussilat tadi, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum. Apakah mereka itu tidak mau memperhatikan bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah ciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, maka lebih besar kekuatannya, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mereka. Ada apa kemudian yang menyombongkan diri, padahal dia diciptakan, dia itu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan, menunjukkan di sana adanya Khalik, pencipta. Maka namanya yang dibuat, yang dibentuk, yang dicipta itu lebih lemah dari yang membuat, karena yang membuat memiliki kekuatan, kemampuan untuk membentuk sesuai dengan kehendaknya. Akan saya bentuk seperti ini, akan saya bentuk seperti ini. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, huwa asyaddu minhum quwwah. Dialah Allah yang lebih besar kekuatannya dibandingkan manusia. Jadi kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kalau manusia itu dalam kondisi sehat atau dalam puncak kemudaannya, kuat, masih kekar, bugar, maka dia menyangka bahwa dirinya tidak bisa dikuasai. Dan ketahuilah kata beliau, tidak diragukan bahwa ini keyakinan kufar, keyakinan orang kafir. Nah, sebagaimana pendahulu mereka, nam Fir'aun la'natullahi alaihim menyatakan, nam ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nam tidak segan-segannya dia menyatakan seperti itu, karena dia merasa bisa untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tentu berbeda dengan keyakinan kaum mukminin, di mana dia yakini bahwa Allah Jalla wa'ala itu berkuasa atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga keyakinan orang beriman mengantarkan kepada takut, sikap takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Manusia sangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya. Kata beliau, wa yatgha. Dia berbuat melampaui batas dengan sikapnya tadi. Wa yaftakhir, dan dia berbangga, bima anfaqa minal amwal, dengan apa yang telah dia infakkan, dia nafkahkan dari hartanya, ala syahawati nafsihi, untuk memenuhi syahwat dirinya, untuk menuruti segala apa yang dia inginkan. Dia berusaha untuk lakukan, memuaskan dari hawa nafsunya. Nah, oleh karenanya pada ayat berikutnya, kelanjutannya pada ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan ucapan manusia yang seperti tadi, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqul, maka dia manusia yang sombong tadi, dia menyatakan ahlaktu malal lubada, aku telah habiskan malan, hartaku, lubada, harta yang banyak. Makna ahlaktu adalah anfaqtu, semakna dengan kata anfaqtu, aku infakkan, aku keluarkan. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala ungkapkan bahwa penginfakan harta di jalan yang tidak benar, di jalan yang keluar dari apa yang Allah syariatkan, Allah sebut dengan ahlaka. Naam, dengan sebut ahlaka. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada artinya kathira. Lubada artinya adalah banyak. Ba'duhu fauqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Saking banyaknya menumpuk harta dia. Kewalahan dia untuk ngurusi. Saking banyak harta yang dia miliki. Wa sammallahu ta'ala al-infaq fi syahawat wal ma'asi ihlakan. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan infak di jalan syahwat dan jalan kemaksiatan dengan ungkapan ihlakan. Naam, ihlak. Allah tidak sebut pada ayat tadi yaqulu anfaqtu malal lubada. Melainkan apa yang antum perhatikan, yaqulu ahlaktu. Halaka artinya binasa. Ahlaktu yakni aku binasakan, aku habiskan. Malal lubada, harta yang lubada, harta yang banyak. Maka kita perhatikan, kita fahami ungkapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di situ Allah sebut untuk membedakan infak di jalan yang baik, Allah katakan dengan infak, adapun infak di jalan yang kemaksiatan maka Allah sebut dengan ahlaktu. Ungkapan hamba tadi menyatakan ahlaktu malal lubada, aku habiskan harta tadi di jalan, harta yang banyak tadi di jalan yang jalan kemaksiatan. Maksudnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang dalam keadaan kaya dan ketika diluaskan rezekinya, dia menyatakan secara langsung ataupun tidak, maka dia akan katakan aku telah habiskan harta yang banyak, aku telah lampiaskan di dalam jalan syahwat dan kesenangannya. Dan biasanya memang seperti itu. Orang yang diberi kelebihan harta dan tidak diberikan ilmu din, maka kemudian dia tidak tahu bagaimana menyikapi terhadap hartanya. Sehingga bagaimana cara memuaskan syahwatnya atau nafsunya. Nah, maka harta Allah berikan kepada siapa saja, baik kuffar termasuk kepada orang-orang yang beriman. Maka tergantung dalam menyikapi harta tadi. Adapun kuffar, dia tidak tahu bagaimana harta tadi akan dipakai. Sedangkan orang-orang beriman yang terbimbing dengan ilmu, maka bisa menempatkan harta itu sebagaimana mestinya sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sedangkan ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Naam. Inna allaha a'ta ad-dunya. Nah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia itu kepada orang-orang kufar dan kepada orang yang beriman. Sedangkan ilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, kenapa Allah sebut dengan kata ihlak? Li'annahu la yantafi' al-munfiq bima anfaq. Dikarenakan tidaklah bermanfaat orang yang mengeluarkan tadi dengan apa yang diinfakkan. Karena pengeluarannya di jalan yang tidak benar. Wa la ya'udu 'alaihi min infaqih. Dan tidak kembali kepadanya dari infaknya, dari apa yang telah dia habiskan tadi, illa nadam wal khasar wa ta'ab wal qillah, kecuali sebatas penyesalan, kerugian, kepayahan, nam, dan kesedikitan, nam, merasa kurang. Itulah yang dialami bagi orang-orang yang mendapatkan harta disalurkan pada jalan kemaksiatan. La kaman anfaqa fi mardhatillah. Tidaklah seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan keridhaan Allah. Fi sabilil khair, pada jalan kebaikan. Fa inna hadha qad tajara ma Allah. Maka orang yang demikian dia telah berdagang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Warabaha ad'af ma anfaq. Dan dia mendapatkan keuntungan dengan berlipat dan berlipat apa yang telah dia keluarkan, apa yang telah dia infakkan. Naam. Maka dikatakan dengan ungkapan tadi, yaqulu ahlaktu malal lubada. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa di akhirat kelak, yuqaf al-'abdu, bahwa hamba akan berdiri tegak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqal, mada amilta fil mal alladhi razaqtuka. Apa yang telah kau perbuat dengan harta yang telah aku rizkikan kepadamu? Fayuqul, kemudian dia jawab, anfaqtuhu wa zakkaituhu. Aku telah infakkan dan aku telah lakukan zakat dengannya. Fayuqal, maka dikatakan, dijawablah atas jawabannya tadi, ka'annaka innama fa'alta dhalik liyuqala sakhiyun. Seakan-akan apa yang kau lakukan tadi tidaklah lain agar supaya engkau dikatakan sakhi, dikatakan pemurah, dikatakan dermawan. Thumma yu'mar bihi ilan nar, maka dengan itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk masukkan dia ke dalam an-nar. Naam. Selain itu riwayat dari Sa'id dan dari Qatadah menyatakan, innaka mas'ulun an malika min aina jama'ta wa kaifa anfaqta. Sungguh engkau itu mas'ul, engkau itu bertanggung jawab, an malik, terhadap hartamu. Min aina jama'ta, dari mana engkau kumpulkan? Naam. Apakah dari yang halal ataukah dari haram ataukah dari syubhat? Allah Subhanahu wa taala akan tanya dan pertanggungjawabannya. Min aina jama'ta, dari mana engkau dapatkan? Wa kaifa anfaqta, dan bagaimana engkau infakkan, engkau salurkan? Naam. Riwayat yang ketiga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana abul asyaddain, ada seseorang yang bernama Abu al-Asyaddain, salah seorang dari pembesar Quraisy. Naam. Yaqul, kata Abu al-Asyaddain, anfaqtu fi adawati Muhammad malan kathira. Nah, aku keluarkan, aku infakkan harta itu, harta yang banyak tadi, dalam permusuhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malan kathira, harta yang banyak. Naam. Malan lubada. Lubada artinya adalah kathira, banyak. Dari sisi bacaan, ada yang menyatakan atau ada yang membaca ba-nya ditasydidkan, lubada. Kata Abu Ja'far rahimahullah, malan lubada, dengan alasan, kata beliau, itu kata jamak dari kata labid. Dari kata labid. Sebagai contoh, misal sebagai perbandingan, di sana ada kata ruku'. Orang yang ruku' adalah raki'. Maka kalau banyak yang melakukan itu, maka ruk'a'. Naam. Rukka'is sujud. Naam. Raki' rukka'. Atau semisal dengan kata sajid. Naam. Orang yang bersujud. Maka kalau banyak, sujud. Maka demikian pula kata lubbada dari kata labid, yang banyak. Maka karena banyaknya, maka dikatakan dalam bentuk jamaknya lubbad. Berikutnya ayat yang ketujuh. Ayahsabu allam yarahu ahad. Awal ayat ketujuh seperti awal ayat yang kelima. Ayahsabu, apakah dia sangka pula, apakah dia kira, allam yarahu ahad, bahwa lam yarahu, tidak ada yang melihatnya, ahadun, seorang pun. Apakah manusia tadi mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, apa yang dia perbuat? Artinya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia sangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya tatkala dia hambur-hamburkan harta dan dia belanjakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka ini semua, kata beliau, bentuk ancaman bagi manusia, supaya dia tidak congkak, dia tidak sombong, karena kekuatan fisiknya atau karena melimpahnya harta. Jangan sekali-kali mengantarkan atau membuatnya dia sombong. Allah telah tegur, telah ingatkan dengan dua ayat tadi. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Suatu kata pertanyaan tapi sebagai teguran. Apakah dia kira tidak seorang pun yang bisa menguasainya, mengalahkannya? Kemudian Allah sebut ayat yang ketujuh, al ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia sangka pula tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dia perbuat? Maka jawabannya pasti tentu ada yang melihatnya. Yaitu Allah Jalla wa'ala yang alim, yang maha tahu. Sementara dengan lemahnya iman dan dengan kesombongannya tadi, dia mengira bahwa alam yarahu ahad. Tidak seorang pun yang mengetahui kemana dia distribusikan hartanya tadi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayahsabu fi fi'lihi hadha. Ayahsabu fi fi'lihi hadha. Apakah dia kira pada perbuatannya ini? Annallaha la yarah. Bahwa Allah Jalla wa'ala itu tidak melihatnya. Wa yuhasibuh. Dan dia kira bahwa Allah tidak menghitungnya. Ala shaghiri wal kabir, baik yang kecil maupun yang besar. Maka dipertegas, bal qad ra'ahu Allah, justru sangatlah Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhlah Allah itu melihatnya. Wa hafidhu alaihi a'malahu, dan Allah jaga padanya amalan-amalannya, tidak akan hilang dan tidak akan lupa. Wa wakala alaihil kiramal katibin, Allah telah tugaskan, Allah wakilkan kepada al-kiram al-katibin, sebaik semulia-mulia penulisnya, penulis catatan amalan hamba, yakni malaikatnya. Al-kiram al-katibin, al-kiram yang mulia, al-katibin yakni penulis, yakni malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli ma amilahu min khairin wa syarrin, terhadap setiap apa yang diperbuat, min khairin wa syarrin, baik perbuatan baiknya maupun perbuatan jeleknya. Berikutnya ayat ke-8 dan juga ke-9 dan juga ke-10, satu rangkaian. Allah Jalla wa'ala sebutkan, alam naja'al lahu aynain walisana wa syafatain wahadainahun najdain. Ayah, alam naja'al, tidakkah kami telah jadikan, lahu, untuk dia, untuk manusia tadi, ainain, ainun mata, ainain dua mata. Nah, ainun bentuk tunggalnya, bentuk muthanna bentuk duanya ainain. Naam. Bentuk jamaknya uyun atau a'yun. Naam. Maka di sini bentuk dua atau dalam bahasa Arab namanya muthanna. Maka bahasa Arab dibagi tiga, ada mufrad tunggal, ada muthanna bentuk dua, ada setelah itu baru jamak. Sehingga jamak itu lebih dari dua menurut bahasa Arab. Nah, beda dengan bahasa Inggris, lebih dari satu sudah jamak. Tapi bahasa Arab tunggu setelah dua. Karena ada bentuk tersendiri dua. Yang namanya musanna sebagai contoh adalah kata ini, ainain. Asal katanya ainun, ainaini, uyunun. Naam. Alam naj'al lahu ainain, bukankah atau tidakkah kami telah jadikan padanya dua mata? A di awal ayat sebagai kata pertanyaan, sedangkan setelahnya bersambung dengan lam. Setelah lam adalah kata naj'al, asal katanya naj'alu. Karena ada lam, jadilah lamnya sukun, naj'al, alam naj'al. Maka kata lam, lam dengan mim di situ, salah satu perangkat huruf jazm. Nah, yang mengakibatkan sukun di akhir kata, seperti naj'alu, jadilah naj'al, alam naj'al lahu ainain, dan tidaklah lagi alam naj'alu lahu. Nah, karena sudah berubah hurufnya dari dhammah menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi sukun. Apa sebabnya? Karena ada lam. Nah, maka lam, ingat, salah satu perangkat huruf jazm. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami telah jadikan baginya dua mata? Pertanyaan yang tidak memerlukan apa? Jawaban. Allah ungkapkan dalam bentuk pertanyaan untuk menegur, mengingatkan kepada hamba tadi. Periksa dirimu, adakah engkau memiliki dua mata? Siapa yang menjadikan atau menciptakan seperti itu? Alam naj'al lahu ainain, walisana wa syafatain. Nam, sudah tidak Allah sebut lagi alam naj'al lahu, sudah terwakili dengan ayat ke-8, sehingga langsung Allah sebutkan walisanan dan lisan. Artinya alam naj'al lahu lisanan, tidakkah kami telah jadikan untuknya lisan, kami telah buatkan baginya lisan. Wa syafatain, dan lisan itu juga punya dua bibir. Syafatain bentuk musanna, bentuk tunggalnya syafatun, bentuk tunggalnya adalah syafatun, maka musannanya adalah syafatain. Jamaknya adalah apa? Syifahun. Jamaknya adalah syifahun. Naam. Atau ada yang menyebut syafawat. Jamaknya adalah syafawat. Naam. Kami, bukankah kami telah jadikan baginya lisan, dan juga kami buatkan baginya dua bibir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa dengan ayat ini disebutkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala terbesar kepada manusia. Pada ayat ke-8 Allah sebut kenikmatan yang pertama, kenikmatan terbesar diantaranya adalah ainain, adanya dua mata. Yang maksudnya, kata beliau, dia bisa melihat, dia bisa memandang dengan kedua matanya, yang dengan dua mata tadi memberikan pengaruh kepada hati dengan sebab apa yang dilihat. Ya, kalau dia pakai kedua matanya yang diharamkan, maka dia berdosa. Kalau dia pakai matanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka baginya pahala. Kalau dia pakai melihat yang mubah, maka tidak dipuji dan tidak pula dicela, karena mubah. Selama pandangan itu tidak menyeret kepada yang terlarang dalam syariah. Jadi posisi mubah itu tengah-tengah. Boleh, tidak terpuji dan tidak pula tercela. Tapi kalau ternyata lebih berat ke sebelah yang negatif, maka dosa. Kalau dia lebih dia pakai mubah tadi ke arah ya yang baik, maka bisa jadi pahala. Pada hukum asalnya adalah mubah. Nah, maka mata adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lakukan dengan sebaik-baik kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mata. Kita berupaya untuk lakukan mata itu di dalam bentuk perkara-perkara yang Allah ridai, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan seseorang ketika tertutup matanya. Nah, jalan beberapa langkah pun tidak tersanggup dia. Antum coba praktekkan tutup mata kemudian jalan. Kemudian coba ambil benda ini di posisi sana. Belum tentu bisa tepat. Miring ke sana kemari. Nah. Kemudian akan berbuat ini sulit, berbuat itu sulit. Nah. Ketika mata tadi tertutup. Nah, maka resapi bahwa kedua mata tadi adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi yang sehat, mulailah nanti akan berkurang, karena adanya kekurangan pandangan pada matanya, berkurang pula kenikmatan tadi. Maka jadikan dengan sebaik-baiknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan Allah yang kedua, walisana wa syafatain. Kami telah jadikan lisan dan dua bibir. Lisan, dengan itu dia bisa berbicara. Bibir, dengan itu membuat tepat ucapannya. Dengan bibir bisa membuat tepat dia dalam berkata, berucap. Maka ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang dengan keduanya, dengan lisan dan kedua bibirnya, dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, seandainya kata beliau, bukan karena ini semua, niscaya dia tidak akan mampu melakukannya. Maka sangat besar andil dari lisan dan kedua bibirnya. Kalau dia tidak berbicara, maka bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya? Orang tidak tahu. Nah, kecuali dengan isyarat yang melelahkan. Orang yang bisu, dia bisa mengungkapkan tapi dengan isyarat. Yang belum tentu semua bisa paham. Dengan isyarat yang melelahkan, dan dia akan lelah menggunakan isyarat, dan juga akan lelah orang yang diberi isyarat. Lama-lama orang juga bosan, capek memperhatikan seperti itu. Beda dengan lisan langsung, ya. Tanpa harus bayar, kita berucap, kita bisa menata kalimat, kita bisa melakukan dengan lisan kita, bergantung apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan tadi yang baik, taat, maka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau termasuk nikmat Allah dan juga termasuk kekuasaannya yang menakjubkan. Salah satu anggota tubuh ini merupakan kenikmatan Allah yang menakjubkan. Yaitu kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ucapan tadi datang dari udara yang berasal dari jalan pernafasan, yang keluar dari tempat-tempat tertentu. Jika melewati yang lain, jika melewati sesuatu, dia menjadi sebuah huruf. Semua dari sini ya. Nanti keluar jadi huruf A, B, ya. A itu, begini muka mulut. B itu harus ditutup dulu sebentar. Dan jika dia melewati yang lain, dia pun menjadi huruf yang lain. Padahal dia berupa udara yang satu, dari tempat keluar yang satu. Tetapi dia melewati butiran-butiran yang sangat halus di tenggorokan dan bibir, dan di gusi. Butiran-butiran tadi menjadi huruf-huruf. Maka kita resapi dan kita pahami nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kau jumpai, kata beliau, misalnya huruf ba dan huruf shin. Semuanya dengan udara yang keluar dari jalan pernafasan. Namun demikian keduanya berbeda karena perbedaan yang apa yang dilewati di dalam mulut tadi. Dan tempat-tempat keluarnya huruf telah diketahui. Maka ini termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walisana wa syafatain. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Thumma qarrarahu bini'amih. Pada ayat ini, ayat ke-8 dan ke-9, kata beliau, qarrarahu bini'amih. Allah mengulang lagi terhadap kenikmatan-kenikmatannya. Faqala, maka Allah katakan, alam naj'al lahu al-ainain walisana wa syafatain. Kata beliau, lil jamal wal basar wan nutqi. Lil jamal, untuk kebagusan. 6. Wal basar, untuk pandangan. Wan nutq, untuk ucapan. Wa ghairi dhalika minal manafi' ad-daruriyah fiha. Dan lain sebagainya dari manfaat-manfaat yang mengharuskan. Fahadihi ni'amud dunya. Maka dua ayat tadi merupakan nikmat-nikmat dunia. Thumma qala fi ni'amid din, kata beliau ayat yang ke-10, kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan dengan kenikmatan-kenikmatan ad-din, yakni agama. Pada ayat yang ke-10, wahadainahun najdain. Wahadainahu, dan kami telah berikan hidayah kepadanya. Kami telah tunjuki dia, manusia tadi, an-najdain. An-najdain juga dalam bentuk musanna. Asal katanya adalah an-najdu. Maka bentuk duanya an-najdain. Bentuk duanya adalah an-najdain. Asal kata an-najdu adalah at-tariq firtifa', jalan pada posisi ketinggian. Maka itu dalam bahasa Arab an-najd, an-najdu, jalan yang menonjol, jalan yang tinggi. Nah, sehingga dikatakan pula bahwa an-najd, an-najdu adalah al-ulu, sinonim dengan kata al-ulu. Al-ulu yakni tinggi. Bentuk jamaknya adalah nujud. Bentuk jamaknya adalah nujud. Di Saudi ada wilayah yang disebut An-Najd. Ya, dari kata An-Najd. Sisi lain ada namanya Hijaz. Nah, maka dinamakan Najd lirtifa'iha an inkhifadhi tihamah. karena tingginya dari lembahnya atau bawahnya Tihamah. Tihamah adalah Makkah. Makkah itu lembah. Ya. Wilayah Makkah, Madinah itu dikatakan Hijaz. Sedangkan wilayah sisi sana yang sekarang jadi ibu kota Saudi, Riyadh, itu Najd. Naam. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari wilayah Najd, tidak jauh, sekitar 300 km dari kota Riyadh. Nah, maka wilayah dikatakan Najd karena tingginya dari kerendahan Tihamah. Tihamah itu Makkah. Maka antum yang sudah pernah ke Makkah maka akan lihat apa medannya itu naik turun ke bawah gini. Terlebih lagi Ka'bah. Ka'bah itu gini. Sehingga di sekeliling Ka'bah meninggi begini. Antum perhatikan gedung-gedung yang ada sekarang tadi tinggi. Nah, sehingga mengerucut ke bawah pusarnya adalah Ka'bah. Nah. Maka oleh karenanya sebab dikatakan Najd karena dia adalah al-ulu. Diriwayatkan pula bahwa pada bagian tubuh wanita, bagian payudara dikatakan najd, karena sifatnya adalah menonjol. Nah, yang mana itu berfungsi lihayatil walad warizki, untuk kehidupan anak dan rizkinya. Keluarlah ASI, air susu yang kemudian bermanfaat untuk si bayi. Lihayatil walad warizqi. Nah, ini beberapa pendapat di kalangan para ulama. Maka kembali lagi bahwa bentuk tunggalnya an-najdu, sehingga bentuk musanna adalah an-najdain. Maka kalau begitu apa yang dimaksud terkait dengan ayat ini an-najdain? Yakni tariqul khair wa tariqus syarr, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Yang mana Allah telah jelaskan keduanya melalui Allah utus para rasulnya, untuk setiap umat tahu, setiap kaum tahu bahwa ini tariqul khair, jalan yang mengantarkan kepada al-jannah, dan ini jalan yang mengantarkan kepada an-nar. Nah, supaya nanti di yaumil qiyamah tidak berhujjah lagi di hadapan Allah kenapa dia sesat. Nah, maka salah satu hikmah diutusnya para rasul, apa yang telah kita kaji dalam kitab tauhid, adalah untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan ini jalan al-haq, ini jalan al-batil, ini jalan kepada al-jannah, dan ini jalan kepada an-nar. Wahadainahun najdain, kami telah tunjuki dia manusia tadi an-najdain, ini jalan baik, ini jalan jelek, silakan bagi dia untuk memilihnya. Bagi mereka yang Allah telah tunjukkan, tundukkan hatinya tadi, maka dia akan memilih jalan al-khair, jalan ketaatan. Dia telusuri, dia sabari kehidupan dunia tadi, untuk di akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebaliknya ketika mereka tidak bisa memanfaatkan jalan kebaikan tadi dan justru memilih jalan kejelekan, wal'iyadzubillah, maka pada akhirnya nasibnya finnar. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan qala fi ni'amiddin, pada ayat yang ke-10 tadi Allah berikutnya jelaskan tentang kenikmatan agama dengan ayat wa hadainahun najdain tariqai al-khair wasyarr, dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Bayyana lahu al-huda min ad-dhalalah, kami telah jelaskan baginya al-huda, petunjuk al-haq, min ad-dhalalah, dari kesesatan. Warrusd minal ghai. Dan Allah telah jelaskan ar-rusydu, petunjuk, minal ghai, dari penyimpangan. Fahadihi al-minan, fahadihi al-minan al-jazilah. Ini merupakan karunia Allah yang jazilah, karunia Allah yang besar. Taqtadi minal abdi an yaquma bihuquqillah. Mengantarkan dari hamba untuk yaquma bihuquqillah, menegakkan hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Ya, diibadahi, ditauhidkan dengan benar. Nah, maka ketika Allah sudah berikan kenikmatan tadi, kenikmatan dunia dengan adanya dua mata, dua lisan, satu lisan, dua bibir, kemudian dengan itu kamu manfaatkan sehingga kamu bisa memilih ini jalan baik, maka dengan itu tegakkan hak-haknya Allah. Wa yashkurullah ala ni'amih, dan bersyukurlah atas kenikmatan Allah. Ala ni'amihi, ni'am, ni'am itu jamaknya ni'mat, ni'matun. Wa yashkurullah ala ni'amih, bersyukurlah atas segala kenikmatan Allah. Wa alla yasta'ina biha ala ma'asihi. Dan hendaknya dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Walakin hadzal insan lam yaf'al dhalik. Kan tetapi manusia tidak lakukan itu. Kebanyakan dari manusia memilih jalan tariqus syar, jalan kejelekan, jalan yang mengantarkan kepada an-nar. Sehingga di banyak ayat Allah sebutkan qalilam ma yashkurun, sedikit dari hamba yang bersyukur, sedikit dari hamba yang memahami, sedikit dari hamba demikian. Nah, karena tariqul khair tidaklah, yang mengikuti tariqul khair adalah tidak banyak. Nampaknya insyaallah ta'ala sudah cukup sampai pada ayat yang ke-10. Kita baca bersama ayatnya dari awal sambil kita ingat-ingat memori kita apa yang sudah dijelaskan. Sehingga diupayakan baca ayat tadi sudah sambil tahu tentang maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد. Kalau ditanya la di situ apa maknanya? La di situ bisa dikatakan sebagai la zaidah, tambahan. Sebagaimana ayat la uqsimu biyaumil qiyamah. Atau bisa juga la di situ sebagai silah, menyambung. Dan bukanlah sebagai makna tidak, sebagai makna nafi. Tidak demikian. Ada pula yang mengartikan bahwa la di situ ala, ketahuilah. Ada pula yang menyatakan bahwa la raddun alaihim, sebagai bantahan kepada mereka. Maka itulah makna la. لا أقسم بهذا البلد. هذا البلد negeri ini adalah apa? Makkah. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillun yakni bisa bermakna pula halal, bihadal balad di negeri ini yakni Makkah. Naam, maksud dihalalkan di sini adalah halal ketika beliau masuknya Makkah, yakni sejenak di waktu siang, yang setelah itu kembali kepada hukum asal yakni haram, tanah Makkah kembali kepada tanah haram. Nah, sehingga ketika dihalalkan tadi disebutkan dalam riwayat beliau bunuh Ibnu Khatal dan Miqyas Ibnu Subabah dan selain keduanya yang tidak dihalalkan lagi setelah sebelumnya dan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu hanya sejenak di waktu siang. Kemudian ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Dan demi orang tua dan demi pula anaknya. Ada yang menafsirkan orang tua di situ adalah Nabi Adam alaihi salam dan anak di situ adalah anak keturunannya. Ada pula yang mengartikan secara keumumannya semua orang tua dan semua anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. Kita telah tahu alasannya mengapa Allah tidak sebut ahla anfaqtu tetapi disebut ahlaktu. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Dari sini Allah ulang kembali menyebutkan nikmat-nikmatnya. Ada tiga kenikmatan. Dua kenikmatan dunia pada ayat ke-8 dan ke-9. Sedangkan ayat yang ke-10 adalah kenikmatan ad-din. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan wa shafatayn. Wa hadaynahu najdayn. فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matrabah. Aw miskinan dha matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah terbit majalah Syariah sehingga bisa dibagikan. Yang belum kebagian nanti menyusul insyaallah pada kajian di tempat yang lain. Fadhal antum di semua di tempat, ada salah satu yang bagikan.